cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Cukup, tak lagi cukup, tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terbuai semua. Takut.